pahlawan sing berjanji merdeka atau mati. Yen kabeh mbok batesi, aku ora peduli, nanding ku tinggal pergi. Aku iso dadi pahlawan ning ati, nanging aku kok iso dadi penjajah sing marake susah. Aku iso lunga ora tak gawe lara, kabeh kudu manut kowe iki pacar apa kali nang pasar. Manut kowe pacar apa kali neng pasar.